السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, dan para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam yang merupakan salah satu dari pegangan hidup kita sebagai orang yang beriman, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab tentang roja, harapan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmat dan karunianya, ampunan dan maghfirahnya. Dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudna al mu'minu yawm al qiyamati min rabbih حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيؤطى صحيفة حسناته. Yang artinya, kata Abdullah bin Umar, bahwa di hari kiamat kelak seorang mukmin akan didekatkan kepada Rabb-nya. Seorang mukmin akan didekatkan kepada Allah, kepada Rabb-nya, sehingga kemudian Allah menutupi hamba yang mukmin ini dengan tutupannya. Lalu Allah memperlihatkan kepadanya tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia untuk dia mengakuinya. Maka dia mengatakan, Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, tahukah engkau dosa ini? Ini dosa yang pernah engkau lakukan ketika di dunia, ditunjukkan oleh Allah kepada orang tersebut. Ata'rifu dzamba kadza, tahukah engkau, mengakuikah engkau akan dosamu yang seperti ini? Fayaqul Rabbi a'rif, maka sang mukmin tadi yang didekatkan kepada Allah, dia mengatakan, wahai Rabbku, iya, aku mengetahui, yakni aku mengakui bahwa itu aku lakukan. Qal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupimu, yakni dosamu ini di dunia yang kau melakukannya, aku merahasiakannya, aku menutupinya engkau di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan aku akan mengampunimu akan dosamu pada hari ini. Fayu'ta sahifata hasanati, maka diberikanlah kepada orang itu lembaran-lembaran amal-amal kebaikannya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau hadis Abdullah bin Umar yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak, yang mana di hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan dan manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, dan berbagai macam apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, maka Allah kemudian mendekatkan seorang mukmin kepada dirinya. Seorang mukmin didekatkan kepada dirinya, kemudian ditutupi dengan penutupnya. Allah tidak mau mempermalukan orang mukmin, ya, karena Allah mencintai orang-orang yang beriman, meskipun mungkin dia berbuat dosa di dunia. Tetapi ketika di dunia dia menutupi dosanya, dia tidak mengumumkan perbuatan dosa itu, maka Allah pun menutupinya di hari kiamat kelak. Jadi orang mukmin tadi didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menghendaki untuk mempermalukan orang mukmin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan untuk dia mengakui akan dosa-dosanya. Allah memperlihatkan dosanya secara pribadi kepada orang itu. Lihat ini dosamu. Apa engkau mengakui bahwa engkau pernah melakukan dosa ini? Diperlihatkan oleh Allah kepada hamba mukmin itu. Lalu sang hamba yang beriman tadi mengatakan iya. Ya Allah, aku mengakui aku pernah melakukan dosa itu. Kemudian ditunjukkan lagi dosa yang lain. Apa engkau mengakui dosa ini engkau lakukan? Maka sang hamba mengatakan, iya ya Allah, aku mengakui. Karena di hari kiamat tidak ada yang bisa mengelak. Semua perbuatan manusia terekam. Semua perbuatan manusia tercatat, baik maupun yang buruk. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada orang mukmin tersebut bahwa ketika di dunia aku menutupimu. Jadi ketika dia berbuat dosa di dunia, Allah menutupinya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Subhanallah. Al-Ghafurur Rahim. Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang pada hamba-hambanya yang beriman. Di hari kiamat kelak Allah mengampuni dosa seorang mukmin yang dia di dunia dia menutupinya. Dia tidak mengumumkan dosa yang pernah dia lakukan. Maka Allah pun menutupinya. Oleh karena itu, balasan bagi orang yang ketika dia berdosa, dia berbuat dosa, dia menutupi dosanya, dia tidak berbangga dengan dosanya, dia tidak menceritakan dosanya kepada manusia, dan Allah menutupi dosa tersebut, balasannya adalah di hari kiamat kelak Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian diberikan kepadanya sahifah, lembaran amal-amal kebaikannya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu petunjuk yang diajarkan oleh Islam kepada kita, hamba-hamba Allah, kepada orang-orang yang beriman, agar dia menutupi dosanya. Seorang yang telah berbuat dosa, hendaklah dia tidak menceritakan dosa itu kepada orang lain. Apalagi bersifat membanggakan dosa tersebut, na'udzubillah. Itu sudah merupakan dosa yang lain. Jadi ketika seorang berbuat dosa, itu adalah dosa. Kemudian dosa yang kedua, ketika dia umumkan kepada manusia, dia membanggakan dosanya, dia membanggakan kemaksiatannya, maka ini sudah merupakan dosa yang lain. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang tatkala dia terjerumus dalam dosa, hendaknya dia merahasiakan dosa itu. Dia menutupinya. Karena pada hakikatnya Allah menutupi dosa seorang hamba kecuali setelah dia ceritakan pada orang lain. Maka terbukalah tabir dosa tersebut yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku akan selamat. Setiap umatku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Apakah al-mujahirun itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan." Termasuk sikap mujaharah, yaitu tatkala seorang hamba dia melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari, "Thumma yusbihu wa qad satarahu Allah." Kemudian di pagi hari, padahal Allah telah menutupi dosanya yang dikerjakan di malam hari, tetapi di pagi hari kemudian, fayaqul, dia berkata, dia umumkan, dia mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, wahai fulan, aku semalam berbuat begini dan berbuat begitu." Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal ketika di malam hari, tatkala dia berbuat dosa, Allah telah menutup, menutupi. Rabbnya telah menutupi dosa yang dia lakukannya. Kemudian, wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Tetapi di pagi hari, dia menyingkap tabir Allah, ya, yang telah menutupi perbuatan dosanya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang tatkala dia berbuat dosa, hendaklah dia menutupi dosanya. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Dia tidak membongkar rahasianya. Karena Allah telah menutupi dosanya. Ya. Dan orang yang berbangga atau membuka dosanya, ya, apalagi untuk berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya, ini termasuk dosa yang besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya yang beriman, Allah ingin mengampuni mereka, memaafkan mereka. Tapi dengan catatan, hendaklah tatkala seorang berbuat dosa, dia menutupi dosa itu dan dia tidak menceritakan pada orang lain. Dia bertaubat pada Allah, dia kembali kepada Allah, dan dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berbuat dosa. Tidak ada anak Adam yang luput dari dosa. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang tatkala dia berdosa, tatkala dia terjerumus dalam dosa, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru kita dengar ini yaitu tentang seorang mukmin di hari kiamat kelak, yang mana dia itu kemudian didekatkan kepada Allah, lalu Allah menutupinya, dan Allah bertanya kepadanya tentang dosa yang dia lakukan, dan menunjukkan, Allah menunjukkan padanya dosa yang dia lakukan, apakah benar dia melakukannya. Maka dia pun mengakui, dan ketika dia di dunia memaafkan, menutupi dosa tersebut, maka Allah mengampuninya di akhirat kelak. Hadis ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat menyintai dan memelihara orang-orang beriman, dan Allah menutupi mereka di dunia dan di akhirat dari dosa yang mereka lakukan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sehingga dia didekatkan pada Allah di hari kiamat. Kalau di dunia dia telah ditutupi, dia berbuat dosa tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali kalau dia menceritakan, dan itu adalah sebuah dosa. Ketika di dunia Allah menutupinya, dan di akhirat pun Allah menutupinya. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa orang mukmin itu dia tidak berdusta. Baik di dunia maupun di akhirat, ketika Allah bertanya kepadanya di akhirat kelak, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Tahukah engkau dosa ini yang pernah engkau lakukan?" Kata dia, "Iya ya Allah. Iya wahai Rabbku, aku mengetahuinya, aku mengakui bahwa aku berbuat dosa itu." Dan ini adalah salah satu sifat yang sangat jelas bagi orang-orang beriman, yaitu as-sidqu, yaitu sifat jujur di dunia maupun di akhirat. Ya, wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah Ta'ala. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar, yang berbuat benar. Ya, karena ini adalah sifat dari kaum, salah satu sifat utama orang-orang beriman. Maka orang mukmin dia tidak berdusta, tetapi dia jujur, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang orang yang mengakui dosa yang dikerjakannya, kemudian dia minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, maka pengakuan itu merupakan sebab diampuninya dosa tersebut. Makanya kita banyak diajarkan dalam Al-Quranul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seorang hamba mengakui akan kezalimannya tatkala dia terjerumus dalam dosa, tatkala dia terjerumus dalam kemaksiatan, hendaklah dia mengakui dosa tersebut. Kisah yang sangat jelas tentang ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah dari pohon yang terlarang, kemudian Allah SWT bertanya pada mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian dari memakan buah tersebut?" Maka mereka mengakui. Kemudian mereka mohon pada Allah Ta'ala dengan mengakui kezaliman mereka, kesalahan mereka. Qala, Adam dan Hawa berkata, "Rabbana zalamna anfusana." Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana," dan jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami, "wa tarhamna," dan jika sekiranya engkau tidak merahmati kami, "lanakunanna minal khasirin," niscaya kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Maka Allah mengampuni mereka, ya, dan setiap orang yang mengakui akan kesalahannya dan dosanya, Allah mengampuni orang tersebut. Dan kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu yang diajarkan oleh beliau yaitu doa ketika kita sholat, yang dibaca di akhir dari sholat seseorang sebelum dia salam, ya, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya, ini salah satu doa yang juga mengandung pengakuan seorang hamba akan kezaliman terhadap dirinya, bahwa dia telah menzalimi dirinya dengan berbagai macam kezaliman. Ya. Dan lalu kemudian dia memohon pada Allah ampunan, karena Allah yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Demikian pula kisah yang lainnya, ya, kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam, tatkala beliau memukul seorang dari kabilah atau dari orang-orang yang satu kaum dengan Fir'aun, sampai orang itu mati. Maka Musa kemudian mengatakan, berdoa pada Allah Ta'ala, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Ya, maka ampunilah aku. Kemudian Allah mengampuninya. Maka di sini yang terpenting adalah bagaimana seorang mengakui kezalimannya, mengakui akan dosanya, kemudian dia minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis ini juga merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau perintah untuk menutupi dosa. Ya, seorang yang berbuat dosa, tutupilah dosa itu. Jangan ceritakan pada orang lain. Tetapi sembunyikanlah. Cukup itu sebagai rahasia antara Anda pelaku dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang berbuat dosa, hendaklah ia tidak menampakkan dosa itu, dia tidak menceritakan pada orang lain, apalagi na'udzubillah min dzalik, membangga-banggakan dosa yang dia lakukan. Ini tidak dibenarkan. Dan orang yang menutupi dosanya, yang merahasiakannya, cukup antara dia dan Allah Azza wa Jalla, maka insyaAllah ta'ala, dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa semua amal hamba manusia, semua amal manusia, para hamba Allah, jin dan manusia, semua amal mereka dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ditulis, direkam, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para malaikat yang pencatatnya, yang Allah wajibkan mereka atau tugaskan mereka untuk mencatat setiap amal Bani Adam, setiap amal manusia. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Mujadilah, atau surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-6, Yawma yaba'athuhumullahu jami'an, pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu Allah memberitahukan pada mereka apa yang mereka lakukan. Semua perbuatan mereka yang mereka lakukan selama di dunia akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsahu Allahu wa nasuh, Allah mencatatnya, tapi mereka yang ini Allah menghitungnya, Allah mengetahuinya. Namun manusia lupa. Mereka lupa akan perbuatan mereka. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha, ini Allah menyaksikan segala sesuatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah, atau salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Maha, Allah berbicara, Allah tidak bisu. Ya, Tuhan kita, Rabb kita tidak bisu, Allah berbicara. Tetapi jangan kemudian disamakan sifat Allah, bagaimana Allah berbicara kita tidak tahu. Ya, karena itu adalah merupakan hal yang wajib kita imani, dan hal yang gaib, tidak mungkin kita mencapai kepada pengetahuan tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani sifat itu. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana sifat tersebut. Ya, jadi semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, kita wajib mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan tetap pada prinsip laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada satu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini prinsip. Kita wajib beriman dan wajib mengimani sifat-sifat tersebut. Adapun bagaimana? Tidak. Kita tidak mengetahui dan tidak akan tahu. Ya. Hanya Allah mengetahui tentang dirinya, tentang perbuatannya. Ya. Tentang sifat-sifatnya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita sifat-sifat tersebut. Maka sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, ya, dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita wajib untuk menetapkan dan beriman kepada sifat tersebut. Ya. Dan tidak boleh bertanya. Dan tidak boleh membayangkan bagaimana sifat itu. Karena akal kita tidak mungkin mencapai kepada mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberitahukan, kita hanya diinformasikan oleh Allah azza wa jalla tentang sifat-sifatnya, tentang dirinya, tentang perbuatannya. Dan kita diperintahkan untuk mengimaninya. Ya, kita diperintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat itu. Ya, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui bagaimana sifat itu, tidak. Ini yang harus kita perhatikan betul, karena banyak orang-orang, ya, yang menyimpang dalam masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mentakwilkannya, mereka menggambarkan dengan otak-otak mereka. Padahal otak ini benda yang tidak, atau akal itu benda yang tidak sempurna. Akal itu benda yang tidak sempurna. Ya. Dia itu bisa gila, dia bisa lupa. Ya, akal itu bisa gila, mengalami kegilaan. Ya. Makanya jangan jadikan standar. Tetapi Islam menghormati akal. Islam meletakkan akal pada tempatnya. Tetapi tidak menuhankan akal. Ya, tapi tidak menuhankan akal. Tidak mengkultuskan akal. Tapi Islam menghormati akal dan menjadikan akal salah satu bagian terpenting dalam syariat agama Allah ini. Seorang yang berakal, dia menjalankan syariat Allah. Kalau seorang tidak berakal karena dia gila, karena dia mungkin tertidur, karena dia dalam keadaan mabuk, maka dia terlepas dari beban syariat itu. Oleh karena itu, jangan jadikan akal sebagai standar ya, untuk mencapai suatu kebenaran. Tapi dalil Al-Quran dan Sunnah ya, yang telah sahih dari Nabi SAW, itulah yang wajib kita imani. Itulah yang wajib kita imani dan wajib kita tanamkan di dalam diri kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, bahwa ada seorang yang dia pernah mencium seorang wanita. Ya mungkin karena syahwatnya, dia melihat seorang wanita, kemudian dia mencium wanita itu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallama fa'akhbarahu. Lalu orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu. Lalu orang itu memberitahukan kepada beliau. Ya, dia memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah mencium seorang wanita. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Hud ayat yang ke-114. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah turunkan ayat ini yang artinya, wa aqimis salat, dan tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, tarafain nahar, pada kedua ujung atau penghujung siang, yaitu di pagi dan di petang, sholat subuh dan sholat asar. Wa zulafan minal lail, dan pada bagian permulaan dari malam hari, yaitu sholat maghrib dan isya. Ya. Wa zulafan minal laili, dan kerjakanlah sholat pada permulaan dari malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini merupakan berita gembira bagi orang-orang beriman. Tatkala dia berbuat dosa, dan amal-amal kebaikannya, amal solehnya, solatnya, maka insya Allah Allah mengampuni dosanya. Setelah turun ayat ini, faqala ar-rajulu, kemudian kata orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali hadha ya Rasulullah, qali jami'i ummati kullihim, yani apakah turunnya ayat ini khusus untuk aku? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kullihim, tetapi ayat ini berlaku untuk semua umatku. Untuk umatku semuanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan amal ibadah yang namanya salat. Ya. Salat yang lima waktu itu yang kita kerjakan sehari-hari, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebagai salah satu penghapus dosa. Ya, yang menghapus dosa-dosa seorang hamba yang berbuat dosa. Maka dari itu janganlah seorang dengan mudah meninggalkan sholat, kecuali wanita yang haid. Kecuali wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas karena melahirkan anak. Adapun selain itu tidak. Seorang yang senantiasa menjaga sholat, Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi dosa termasuk sholat adalah sebagai penghapus dosa seseorang. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat dahulu, mereka ada orang-orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ada orang-orang yang takut pada Allah azza wa jalla. Maka ketika mereka berbuat satu dosa, satu kesalahan, yang mereka ingin untuk diampuni oleh Allah, untuk dimaafkan oleh Allah. Maka orang ini sebetulnya dia merahasiakan apa yang dilakukan. Yaitu dia mencium seorang wanita. Sebetulnya dia merahasiakannya, tetapi dia ada sesuatu dalam dirinya. Ya. Sehingga kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan tentang apa yang dilakukannya. Dan di dalam hadis ini kita melihat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menyebutkan nama orang tersebut. Ini pun bagian dari cara untuk menutupi aib seseorang. Beliau hanya mengatakan ada seorang yang pernah mencium seorang wanita, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukannya. Ya. Bahwa dia telah berbuat perbuatan dosa itu. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa aqimish sholata tarafay an-nahari wa zulafa min al-lail." Tegakkanlah salat pada dua penghujung siang. Ya. Dan pada permulaan malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keumuman berlakunya dalil atau ayat ini. Walaupun sebabnya khusus. Turunnya ayat ini karena sebab khusus. Yaitu sebab orang tersebut. Sahabat tersebut yang mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan tentu mencium dengan syahwat. Kemudian dia merasa berdosa dan dia beritahukan kepada Nabi SAW. Jadi peristiwa ini peristiwa yang khusus. Tetapi ayat ini untuk umum. Jadi siapa saja yang berlaku ayat. Makanya orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya Allah turunkan khusus untuk aku? Dalam kejadianku ini, peristiwaku ini? Kata Nabi SAW, tidak. Untuk semua umatku. Artinya, setiap umat ini, kalau suatu saat, ya, waliyadzubillah, dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, hendaklah dia yakni salat ya, tetap menjaga salatnya, memelihara salatnya, ya, karena ibadah salat itu membersihkan ya dosa seorang hamba. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini bahwa kalau sebab seorang mencium seorang wanita, itu tidak ada hadnya. Kalaupun dia dihukum, dihukum dengan hukuman yang berupa ijtihad dari hakim. Apa yang sepantasnya orang ini mendapat hukuman dengan hukuman apa? Itu ijtihad seorang hakim. Lain dengan zina. Kalau zina jelas ada ketentuannya. Ya, zina itu ada ketentuannya. Apabila seorang telah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Kalau dia berzina sebelum menikah, maka dia dicambuk dengan mi'atu jaldah, 100 kali cambuk. Adapun cium, mencium, ya, atau mungkin menyentuh, meraba, nah ini tidak ada hukum tertentu. Tetapi seorang hakim misalnya diadukan masalah ini, maka dia mengambil putusan sesuai dengan ijtihad hakim itu atau qadi. Ya, apakah dia menghukumi dengan misalnya dipenjara atau dalam waktu tertentu atau diasingkan dan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu berkata, faqal, orang itu berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berbuat atau aku telah berbuat suatu perbuatan dosa yang aku harus dihukum. Fa'akimuhu alaiya, maka tegakkanlah hukum itu kepada aku. Wa hadaratis salat. Ketika orang itu datang, kebetulan mendekati atau masuknya waktu salat. Fasalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang itu, karena dia datang di saat waktu salat, maka dia pun ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah. Ya. Falamma qada as-salata qala, maka ketika selesai melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu berkata, "Ya Rasulullah," ya. Setelah selesai salat, orang itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa yang harus dihukum. Maka tegakkanlah, fa'akim fiyya kitab Allah, maka tegakkanlah hukum kitab Allah padaku. Jadi hukum yang ada pada Al-Quran, tegakkan pada diriku. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal hadharta ma'ana salah, apakah engkau hadir salat bersama kami? Qala na'am, kata orang itu iya. Kata orang itu iya. Qal qad ghufira laka, maka kata Nabi sallallahu kepada orang itu, sesungguhnya engkau telah diampuni. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, asabtu haddan ma'nahu ma'siyatan tujibu ta'zir. Yang dimaksud dengan had di sini, ya, had itu satu hukuman, ya. Artinya dia yang mana dia mengatakan asabtu haddan, aku telah melakukan satu kemaksiatan yang mana maksiat ini mengharuskan aku dihukum. Tapi hukum di sini bukan seperti orang yang berzina. Jadi dosa yang dilakukannya ini bukan berzina, ya, yang ada hadnya kalau orang berzina itu dilempari batu sampai mati. Kalau dia setelah menikah, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, ya, atau dosa-dosa yang sudah ada ketentuan hukumnya, bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi orang ini melakukan dosa bukan dosa yang sudah ada ketentuan hukumnya, tapi ta'zir. Ta'zir itu satu hukum yang ditimpakan kepada seorang, ya, yang dikenakan kepada orang yang melakukan satu kesalahan atau satu dosa, tetapi dengan sifat ijtihad dari qadhi. Ya. Tidak ada ketentuan. Terserah qadhi atau hakim. Jadi orang ini melakukan satu dosa, bukan dosa yang sudah ada hukumannya. Walaisal muradu hadda syari'iyah al-hakikiyah, kata An-Nawawi. Dan bukan dimaksud dalam hadis ini had, yaitu hukum yang sudah jelas. Ya, seperti hukum orang membunuh, dikisos, hukum orang yang berzina, dirojam. Bukan itu. Ya. Seperti hadis zina wal khamar wa ghairihima. Seperti hukuman orang yang berzina, orang yang minum khamar. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Tetapi had di sini, ya, yaitu satu perbuatan maksiat. Adapun perbuatan-perbuatan dosa seperti yang berkaitan dengan zina yang sudah ada ketentuan dari Allah, mencuri, potong tangannya itu ketentuan dari Allah, ya. Maka ini tidak boleh atau tidak bisa dihapus dengan salat. Ya. Apabila satu pelanggaran, ya, itu sudah sampai kepada hakim, kepada qadhi, dan dalam pelanggaran itu seorang harus dijalankan hukum Allah kepadanya, maka itu tidak bisa kemudian dihapus hanya karena sholat. Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan oleh orang ini adalah yang tidak ada ketentuan hukumnya. Yang mana ketentuan hukumnya kembalikan kepada hakim. Apa yang pantas bagi orang tersebut. Jadi hadis ini juga tidak jauh berbeda dari hadis yang sebelumnya. Ya, intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat dahulu ada orang-orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Mereka kalau berbuat dosa, mereka segera kembali kepada Allah. Mereka meminta agar dijalankan kepada mereka peraturan Allah dan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, agar mereka terampuni di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau di akhirat lebih berat. Hukuman di akhirat itu lebih berat dibandingkan dengan di dunia. Ya. Walaupun di dunia dianggap berat, tapi jika dibandingkan dengan akhirat, dan hukuman di akhirat, maka tidak ada artinya hukuman di dunia ini. Ya, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Oleh karena itu, para sahabat dahulu kalau mereka terjerumus dalam dosa, ya, atau sebagian dari mereka, mereka segera menyampaikan kepada Nabi SAW agar beliau menjalankan hukum Allah. Sebagaimana kisah seorang wanita yang dia berzina. Dia mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini hamil karena zina. Ya. Aku minta dijalankan hukum Allah kepada aku. Maka Nabi SAW memanggil wali dari wanita tersebut. Kemudian menyuruh wanita itu atau wali tersebut untuk membawa anaknya, ya, sampai wanita itu melahirkan anaknya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang itu untuk berbuat baik pada wanita ini. Jangan dikucilkan, jangan dicaci maki, karena dia telah mengakui dosanya. Nanti setelah dia melahirkan, bawakan dia kepada beliau, kepada Nabi SAW. Maka benar, setelah wanita itu melahirkan anaknya, ya, kemudian anaknya sebagian riwayat mengatakan telah disapi, ya. Lalu datang wanita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyuruh wanita itu untuk dirajam, ya. Jadi Nabi Sallam menyuruh wanita itu untuk dirajam sampai meninggal. Kemudian setelah wanita itu meninggal karena rajam, karena memang rajamnya harus sampai mati. Rasulullah SAW kemudian ingin mensolatkan jenazah wanita itu. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wanita ini telah berbuat zina. Jadi dia mati ini karena dijatuhkan padanya hukuman rajam. Jadi apakah kau mau sholat untuk sholatkan jenazahnya? Maka dijawab oleh Nabi SAW, bahwa wanita ini dia telah datang kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan sungguh-sungguh. Ya. Seandainya dosa wanita ini, dia telah bertobat pada Allah. Dan sebenarnya tobat. Yang mana seandainya tobatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka semua mereka terampuni. Ya. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang telah dijalankan hukum Allah padanya di dunia ini, maka insya Allah dia telah terampuni dari dosanya. Ya. Dari dosa yang dia melakukannya. Intinya bahwa para sahabat dahulu adalah orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Kalau mereka terjerumus dalam dosa, sebagian dari mereka, maka mereka melaporkan kepada Nabi SAW untuk kemudian dijalankan hukum Allah terhadap mereka. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat. Bahwa sholat betul-betul penghapus dosa. Ya. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Entah kita sadari atau tidak. Kita mengetahuinya atau tidak. Entah dengan sengaja atau tidak sengaja. Ya. Yang jelas bahwa setiap hari kita berbuat dosa. Entah dosa lisan kita. Entah dosa mata kita. Entah dosa telinga kita. Entah dosa kaki kita atau tangan kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya karunia-Nya, Allah menjadikan mewajibkan pada kita salat 5 waktu. Ya. Yang mana salat 5 waktu ini sebagai penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Maka semoga Allah mengampuni kita dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat selama ruh dan nyawa kita masih di dalam tubuh kita ini. Kita menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunan kita. Mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang menegakkan salat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian pula anak turunanku. Jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan as-salat. Maka dari itu janganlah seorang menggampangkan masalah salat. Ya. Orang yang menggampangkan masalah salat, maka dia akan menggampangkan masalah-masalah yang lainnya. Ya. Dan tidak ada kebaikan pada orang yang meninggalkan salat yang meringankan salat. Ya. Yang meremehkan salat. Tidak ada kebaikan padanya. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, la yardha 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba, an ya'kula al-aklata, yang mana kalau dia makan satu makanan, fayahmadahu 'alaiha, maka dia memuji Allah setelah makan satu makanan, aw yashraba syarbata, atau ketika dia minum satu minuman, dia senantiasa memuji Allah, fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah atas minuman yang Allah berikan padanya. Ya. Allah ridho pada hamba yang demikian keadaannya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, bahwa Allah memiliki sifat ridho. Dan sifat ridho salah satu dari sifat-sifat Allah. Tapi jangan kita samakan ridhonya Allah dengan ridho manusia. Sama-sama sifat. Tetapi karena sifat ini dinisbahkan kepada Allah, dan ridho pun disisakan kepada manusia, maka antara dua sifat ini berbeda. Ya. Jangan kita samakan ridho Allah sama dengan ridho kita. Ya. Murka Allah sama dengan murka kita. Tidak. Ya. Jangan disamakan. Tapi kita wajib untuk menetapkan sifat tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan, dia selalu bersyukur pada Allah. Berarti hadis ini menunjukkan anjuran kepada kita, apabila makan dan minum, hendaklah kita senantiasa mensyukuri Allah. Ya. Mensyukuri Allah. Dan doa-doa sesudah makan atau sudah minum itu banyak. Ya. Ada sebagian yang dhaif. Tapi banyak yang sahih dan hasan. Ya. Di antaranya, alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Di antaranya seorang mengucapkan demikian, alhamdulillah, segala puji yang milik Allah, yang telah memberikan aku makanan ini tanpa susah payah. Ya. Yang telah memberikan aku rezeki tanpa susah payah. Ini satu ucapan yang menunjukkan bahwa nikmat Allah demikian besarnya. Kita makan makanan, alhamdulillah, kebanyakan makanan jadi. Pulang rumah, sudah ada di meja. Tinggal makan, nikmat. Padahal prosesnya itu tidak gampang, proses makanan itu. Ya. Seorang makan gado-gado. Dengan tempenya, tahunya, sayurannya, berbagai macam sayur. Sudah jadi di depannya, di meja. Ini prosesnya mulai dari orang yang menanam tanaman-tanaman sayuran tersebut. Siapa yang menanamnya? Kemudian dari kebun dibawa ke pasar. Ya. Dan seterusnya. Prosesnya panjang. Nah, kita ini hanya menerima di depan mata kita. Bismillah, makan. Itu pun kadang-kadang masih ngeluh. Makanan yang enggak enak. ini yang kurang, itu yang kurang, dan seterusnya. Subhanallah. Dan sampai kita di kufur nikmat. Adalah seorang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Alladhi at'amani hadha ta'am. Yang telah memberikan aku makanan dan makanan ini. Wa razaqanihi. Dan dia memberikan rezeki pada aku dengan makanan ini. Ya. Min ghairi haulin minni wala quwah. Tanpa ada upaya dari aku dan kekuatan. Semua kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Maka orang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Orang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia makan, ketika dia minum. Ini salah satu penyebab dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini mengandung anjuran agar, dan termasuk adab di antara adab-adab makan dan minum. Seorang berdoa setelah makan. Dia memuji Allah. Ya, dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa sesudah makan. Dia atau sudah minum, hendaklah dia membacanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin ketika makan dan minum, dia pun ikhlas, dia mengharapkan wajah Allah, dia bersyukur pada Allah. Ya. Karena dia beriman bahwa semua itu datangnya dari Allah. Sehingga makan dan minumnya pun dijadikan sebagai ya, sesuatu yang menguatkan fisiknya untuk taat pada Allah Ta'ala. Untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang mukmin tidak sama dengan orang kafir. Orang kafir itu hidupnya hanya untuk makan, minum, ya, kawin, bermaksiat, menikmati kehidupan dunia ini. Tanpa mereka mengenal Rabbnya, mengetahui Tuhannya. Itu orang-orang kafir. Tapi orang mukmin tidak. Ketika dia makan dan minum, makanan dan minumnya, minumannya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Untuk menguatkan fisiknya. Ya, menguatkan tubuhnya. Agar dia beribadah pada Allah dengan semangat, sehat walafiah. Itu perbedaannya. Makanya Allah menyebutkan orang kafir seperti binatang-binatang ternak. Ula'ika kal'an'am. Balhum adallu. Mereka itulah orang-orang yang seperti binatang-binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya. Oleh karena itu, jelas ada perbedaan antara seorang mukmin dan orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, mereka mengetahui, mereka mengakui akan nikmat Allah, rahmatnya, karunianya kepada mereka. Maka mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka, mereka jadikan sebagai sarana, sebagai sesuatu ya, untuk membantu mereka dalam beribadah, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas perbedaan antara orang-orang mukminin dan yang tidak mukminin. Ya afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Allah telah menyebutkan, apakah kami jadikan sama antara orang muslim yang tunduk patuh pada Allah dan orang-orang mujrim yang kufur, yang kafir, tidak beriman pada Allah? Tentu tidak sama. Ya. Walaupun fisiknya sama. Ya. Makannya sama. Yang dimakannya beras atau nasi. Tapi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir jelas berbeda. Ya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuliakan kaum mukminin dan mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina dina. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian berduka cita. Dan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, kalianlah yang termulia in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Maksud orang mukmin, dia harus bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Dia harus punya izzah, punya kehormatan diri, karena dia adalah beriman pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan kita dan menetapkan kita, iman kita, sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini, wafat dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dan mentauhidkan Allah, dan mati di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, aku lu qauli hadza, dan kami kembalikan kepada akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta untuk yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. أقول قولي هذا والله تعالى أعلم. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kajian miah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya khotbah Islam pendengar di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat yang dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Sutrisno dari Lumajang. Silakan Pak Sutrisno, mohon maaf mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik, jika sudah silakan langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya Ustaz, gimana kalau seorang anak yang lahir dari perbuatan zina orang tuanya, apa dinisbatkan kepada bapaknya atau tidak? Kalau tidak dinisbatkan kepada bapaknya, berarti orang tuanya itu telah membuka aibnya ketika menikahkan anaknya, ketika sudah besar. Apakah ketika Allah sudah bertahun-tahun menutupnya, ternyata dibuka, apakah ini termasuk dosa Ustaz? Dan bagaimana perwalian anak tersebut, apa mahramnya apa tidak? Kalau tidak mahramnya, apa boleh orang tuanya itu menikahinya gitu loh Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Baik, pertanyaan beliau Pak Sutrisno dari Lumajang sangat bagus sekali dan berbobot. Permasalahan ini sudah disebutkan oleh para ulama. Dan saya mempunyai pembahasan tentang hukum menikahi wanita yang hamil karena zina. Ya. Permasalahan pertama yang dibahas dalam masalah ini adalah apabila seorang laki-laki menzinai seorang wanita sampai hamil. Nah, kemudian wanita hamil ini yang hamil karena zina, dia dinikahi. Yang menikahinya ada dua keadaan, ada dua macam. Yang pertama, misalnya yang menikahinya adalah yang menzinainya. Yang kedua, misalnya yang menikahinya bukan orang yang menzinainya. Bukan orang yang menghamilinya, tapi orang lain untuk menutupi aibnya keluarga ini. Bagaimana hukum kedua-duanya ini? Di sini ada hampir dikatakan kesepakatan. Bagi yang kedua, ini tidak dibolehkan. Seorang wanita hamil, kemudian dinikahi oleh orang lain, bukan orang yang menghamilinya. Ini jelas tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Ya. Karena menikahinya orang lain. Permasalahan kedua, misalnya wanita yang hamil itu dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Wanita hamil tersebut karena zina, dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya, yang menghamilinya. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama cenderung tidak dibolehkan. Pernikahannya ditunda sampai wanita ini melahirkan anaknya. Baru kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Ya. Laki-laki yang menzinainya. Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan bahwa nikahnya itu kalau langsung tidak sah. Tetapi harus menunggu sampai laki-laki wanita itu melahirkan anaknya, baru dia menikahinya. Yang kedua, pendapat yang kedua cenderung membolehkan. Karena yang dinikahinya adalah wanita yang dizinainya. Ya. Dia ibaratnya berbuat baik setelah berbuat buruk. Ya. Jadi pendapat yang kedua cenderung membolehkan dan mengatakan sah nikahnya itu. Kalau laki-laki yang menzinainya menikahi di saat dia hamil. Itu sah. Nah, dari dua perbedaan ini tadi, Maka ada dua pendapat juga. Ada dua pendapat para ulama tentang status anak yang lahir dari zina tersebut dan sudah dinikahi oleh bapaknya yang menzinainya. Ya. Bapak menzinainya. Pertanyaannya adalah, bolehkah dinisbahkan anak ini kepada ayahnya yang dia menzinai ibunya? Ya. Sebagian ulama cenderung membolehkan. Ya. Sebagian ulama cenderung membolehkan. Tapi sebagian yang lain, mereka cenderung tidak membolehkan penisbatan anak itu kepada ayahnya karena dia anak zina. Jadi sebagian ulama membolehkan penisbatan anak itu kepada ayah zinanya. Ya. Dan itu toh anaknya, apa dasar mereka? Dalil mereka adalah peristiwa tentang Juraij. Juraij ini adalah seorang dari Bani Israel yang dia itu ahli ibadah, taat pada Allah. Kemudian suatu ketika ada seorang wanita pelacur. Ya. Wanita pelacur ini mengatakan pada sebagian Bani Israel, ini aku akan menggoda di Juraij ini. Kemudian dia menggoda, ternyata tidak. Juraij tidak bisa dirayu oleh wanita ini. Kemudian wanita pelacur ini menikahi, dihamili oleh seorang penggembala. Sehingga hamil, kemudian punya anak. Ketika dia melahirkan anaknya, datanglah kaum dari Juraij. Mereka membongkar, mereka bertanya pada wanita itu, anak siapa ini? Kamu hamil karena siapa? Si wanita pelacur itu mengatakan Juraij. Dia memfitnah. Padahal Juraij tidak pernah menyentuhnya. Ternyata dia berkumpul dengan penggembala. Setelah mereka mendengar bahwa wanita bahwa Juraij yang menghamili wanita itu sampai melahirkan anak, maka mereka datangi Juraij, mereka robohkan tempat ibadahnya. Ya, mereka runtuhkan. Kata Juraij, apa-apaan? Kata mereka bahwa ini anakmu yang kau telah berzina dengan wanita ini, lahir anak itu. Kata Juraij, sebentar, aku ingin sholat. Maka Juraij kemudian sholat, minta pada Allah Azza wa Jalla. Setelah sholat, Juraij datang kepada bayi itu, kemudian menusuk perutnya dengan jarinya. Dan bertanya, man abuk, siapa bapakmu? Jadi kata-kata, siapa bapakmu? Kata bayi itu, ya, dan kekuasaan Allah, dia mengatakan, ayahku atau bapakku fulan penggembala itu. Jadi inti dari kisah ini, ya, inti dari kisah ini, setelah Bani Israel mendengar bahwa anak itu berkata bahwa bapaknya adalah penggembala tersebut, maka mereka minta maaf pada Juraij, kemudian mereka membangun kembali tempat ibadah Juraij. Inti dari kisah ini adalah perkataan anak itu, perkataan Juraij. Siapa ayahmu? Siapa bapakmu? Berarti di sini penisbatan anak kepada ayah zinanya. Ini pendapat sebagian ulama ya. Yang saya bicarakan, pendapat sebagian ulama yang cenderung membolehkan penisbatan seorang anak zina kepada bapak zinanya. Ya, itu pendapatnya. Mereka dengan salah satu dalil adalah dari kisah Juraij. Baik. Tentu kalau pertanyaan berikutnya, ketika bapak bertanya, Pak Sutrisno mengatakan, apakah anak zina itu mahramnya? Ya jelas mahramnya. Karena tadi ada pertanyaan, boleh dikawini misalnya anak zina itu perempuan? Boleh tidak dikawini oleh bapaknya? Ya. Karena kalau misalnya tidak dianggap itu sebagai anaknya, karena anak haram, anak zina, maka saya cenderung tidak. Anak itu tetap anaknya. Ya, penisbatan kepada bapak zinanya, dan dia tentu mahramnya, dan tidak boleh anak itu, wanita itu dinikahi oleh ayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini seingat saya dalam pembahasan saya masalah hukum menikahi wanita hamil karena zina. Jadi saya secara pribadi, walaupun ada masalah khilafiyah di antara ulama, cenderung bahwa anak itu dinisbahkan kepada ayahnya, yaitu yang menzinainya. Ya. Tetapi cuma kembali kepada peraturan yang ada di negeri kita ini. Tetap kembali pada peraturan yang ada di negeri kita ini. Tapi kita bicara masalah pendapat-pendapat para ulama tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Ya. Bagi mereka yang mengatakan anak itu sah dinisbahkan kepada ayah zinanya, maka mereka mengatakan sah untuk dia menjadi wali, dia yang menikahkan anaknya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat difahami bagi Bapak yang bertanya di layanan telepon. Dan berikutnya, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Nah, satu di antaranya, Ustaz, assalamualaikum, saya telah melakukan dosa, kemudian alhamdulillah telah bertobat dan terus bertobat dengan sungguh-sungguh dan selalu mengerjakan sholat. Lalu apakah ada hukuman nanti di akhirat? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, setiap orang ya tentu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Apabila seorang yang berdosa, dia bertobat dan kembali pada Allah Azza wa Jalla, maka kita ini harus yakin bahwa Allah zat yang maha pengampun, zat yang menerima tobat hamba-hambanya. Selama kita itu ikhlas, betul-betul menyesali perbuatan kita, kita kembali pada Allah, maka selebihnya kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan menerima ya tobat kita dan Allah akan mengampuni dosa seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita yakin. Karena Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak ada dosanya. Maka berita-berita dari Nabi SAW, berita dari Al-Qur'anul Karim tentang Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat harus betul-betul kita jadikan sebagai harapan kita kepada Allah. Ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, dosa pelaku dosa tersebut. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan masalah sholat itu termasuk penghapus dosa. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa dosa yang terhapus itu hanya dosa-dosa kecil. Ya, as-saghair atau saghirah. Adapun dosa-dosa besar itu wajib dengan tobat. Harus dengan bertobat. Adapun dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa kita sadari, ini terhapus dengan wudu, dengan sholat, ya, dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, insyaallah terhapus. Jadi itu ada, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mereka cenderung mengatakan bahwa dosa yang terampuni, yang terhapus karena sholat, karena sholat lima waktu, atau amal-amal sholat yang lainnya adalah dosa yang kecil. Adapun dosa besar harus dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Namun kita tetap mengambil keumuman hadis Nabi SAW ya, bahwa sholat itu penghapus dosa ya, secara umum besar maupun kecil. Tapi tetap kita anjurkan, perintahkan pada orang yang berbuat dosa besar untuk dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap orang yang sudah bertobat pada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia istiqomah dalam taubatnya, kemudian dia memperbanyak amal-amal kebaikan dan amal soleh, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang harus optimis dan dia tidak boleh pesimis, karena syaitan pun kadang-kadang bahkan sering datang pada manusia untuk menjadikan seorang berdosa agar dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ini na'udzubillah, kita harus yakin pada Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Dan karena terbatasnya waktu, mungkin kita akan akhiri kajian kita saat mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah perjumpaan kita di kesempatan ini. Nah. Roja, para pendengar, pemirsa TV Al-Iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Seorang mukmin harus tetap berharap pada Allah Azza wa Jalla. Zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam cobaan dan ujian. terutama berkaitan dengan fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat, maka sudah seyogyanya kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar dan permohonan ampun pada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak kehadiran kita di majlis-majlis ilmu, karena ini salah satu majlis yang dengannya Allah memelihara kita dari berbagai macam fitnah dan ujian dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya hanya mewasiatkan pada kita semuanya, mari kita terus menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, dan kita amalkan ilmu yang kita peroleh, serta sibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, amal-amal bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Akhirnya aku lukau lihada, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.